Ayuhal mu'minin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum, tidaklah samar atas kita semua bahwasanya orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya melainkan harus berpegang atau wajib atasnya untuk berpegang kepada Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman salafun salih ridwanullah alaihi majma'in. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan hal itu di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Jalan supaya kita mendapatkan kebahagiaan adalah dengan mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan juga tentunya dengan jejak para salafun salih. Allah ta'ala berfirman, Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam, siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Nabi, wal ansar, dan orang-orang yang mereka tinggal di Madinah menolong mereka di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itulah generasi pertama dan terdahulu yang masuk Islam. Walladzina taba'uhum bihsan, inilah kesempatan kita, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka dengan baik. Mereka itulah yang akan dijanjikan oleh Allah Ta'ala, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha Allah sebagai Rabbnya. Maka Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Naam, maka yang demikian itulah kemenangan yang agung. Masyiral muslimin rahimakumullah, Inilah manhaj. Jalan supaya orang selamat adalah mengikuti mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di mana mereka, kalau kita teliti, kalau kita perhatikan, yang dimaksud manhajul haq bukanlah sekedar orang tersebut berbicara tentang akidah saja atau berbicara tentang ibadah saja. Namun yang namanya manhaj mencakup seluruh perkara aspek kehidupan. Sehingga wa makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram, maka seluruh perkara yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia, maka itulah manhaj. Jalan supaya kita naam bisa mendapatkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hal tersebut mencakup perkara akidah, dan ini yang paling pokok karena itulah pandasi. Demikian pula perkara ibadah, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi dan yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula perkara suluk, kehidupan keseharian kita. Dan perkara akhlak tentang perangai individu masing-masing. Ini pun demikian. Sehingga tidak cukup seorang mengatakan manhaj saya ahlu sunnah, manhaj saya salafi, namun akhlaknya bobrok. Dia tidak mengikuti manhaj salafi. Atau orang tersebut barakallahu fikum, maka manhajnya salafi, namun ibadahnya di atas kebidahan-kebidahan, maka bukanlah salafi. Nah, atau orang tersebut barakallahu fikum, dia itu mengaku manhajnya salafi, akidahnya salafiyah, ibadahnya mengikuti Rasul, namun suluk dalam bermuamalah dia rusak, maka tidak sempurna penisbatannya kepada manhaj as-salafi. Nah, sehingga di sini perlu bagi kita bukan sekedar mengkaji kitab-kitab akidah, namun juga mau kita mempelajari, memahami perkara-perkara yang bisa mendukung ataupun menegakkan ibadah kita supaya benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di banyak hadis Rasulullah mengatakan dalam perkara wudu, beliau mengatakan ibadah. Man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza. Barang siapa yang berwudu semisal wuduku ini. Di dalam salat beliau mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian pula di dalam perkara yang lainnya, bahkan pada perkara haji sekalipun. Beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik. Rangkaian ibadah haji kalian. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu, yang namanya belajar agama ataupun mengamalkannya, menisbahkan diri sebagai orang-orang yang mengikuti salafi, bukan sekedar yang penting identitas, yang penting pengakuan, bukan, namun tercerminkan dalam akhlak dia. Sehingga kita lihat betapa ghirahnya, cemburunya para a'immah dan ulama salafi tatkala mendapatkan orang-orang yang mereka menisbahkan diri sebagai salafi ahli sunnah wal jamaah, namun dalam ibadahnya kacau balau, dalam pergaulannya asal-asalan, dalam akhlaknya rusak, sehingga kadangkala muncul adanya nasihat, muncul adanya bentuk peringatan dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk menjaga keselamatan manhaj, keselamatan ibadah kita. Nah, difahami. Dan barakallahu fikum ikhwana fiddin rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang merupakan kajian rutinitas ummahat asalnya, ini mereka diberikan pelajaran khusus tentang masalah fiqh fiddin, ya, pelajaran tentang tata cara ibadah yang biasanya disampaikan oleh ustazah, namun qadarullah ma syafa'al, karena pertimbangan demi kemaslahatan dakwah, sehingga untuk sementara ini belum bisa diteruskan. Dan untuk mengisi kekosongan yang ada, yang mudah-mudahan dengan maudhu' bahasan yang sama, yaitu dalam permasalahan fikih, kita pun akan mengambil pelajaran fikih, namun kita mengambil pelajaran fikih yang ringkas. Di mana di hadapan kita yang sudah punya mendapatkan risalahnya, atau para abang nggak dapat ya, dibagikan, atau mungkin barangkali masih tersisa di panitia, nggak tahu ya, sudah difotokopi tadi malam, mana tadi pagi diantari risalahnya. Kita di sini membacakan risalah Rosail, daripada atau risalah, sebuah risalah ringkasan dari Rosail Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya, di sini sebetulnya dalam kumpulan ini ada 4 pembahasan. Yang pertama tentang risalah al-wudu wal ghusli was shalah. Semuanya dalam pembahasan fikih. Pertama adalah risalah tentang wudu, mandi dan salat. Dan dalam risalah yang kedua berikutnya, kalau memang Allah menakdirkan kita bisa meneruskan, di sana ada risalah yang lainnya yang ada di balik itu halaman terakhir, ya, di balik covernya itu ada risalah ad-dima wa at-tabi'iyah linisa, yaitu darah yang biasanya keluar dari kaum wanita. Apa ini darah haid? Bagaimana hukumnya? Apa ini darah nifas? Bagaimana hukumnya? Apa ini darah istihadhah? Bagaimana jenis dan hukumnya, bentuknya? Apa ini darah fasad? Apa itu darah fasad? Bagaimana hukumnya? Nah, ini terkait demikian dengan kewanitaan. Kemudian diteruskan pula dalam risalah al-hijab tentang pakaian wanita, tentang sufur. Ini bagaimana bentuk yang masyru' dan hukum-hukumnya. Kemudian terakhir adalah taujihatun lil mu'minat khalat tabarruj wa sufur, yaitu arahan bagi kaum mukminat berkisar tentang tabarruj, berdandan dan membuka wajahnya. Ini demikian. Ya, ini 4 risalah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin terlebih khusus adalah kaum wanita. Masyiral muslimin, ikhwana fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita untuk menyingkat waktu masuk kepada risalah yang kami sebutkan tadi. Risalah fil wudu'i wal ghusli. Risalah tentang wudu dan mandi wassalah, dan juga tentang salat. Tentang salat. Naam. Di sini beliau Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kita baca dari halaman kedua. Qala bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u wal-ghuslu was-salatu. Kata beliau, wudu dan mandi serta salat. Kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin imamil muttaqin sayyidil khalqi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata beliau, segala puji yang diringi dengan pengagungan dan kecintaan kepada yang dipuji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan atas penutup para nabi, imam, pimpinan orang-orang yang bertakwa, serta sayyid, pimpinan al-khalqi ajma'in, yaitu orang yang paling mulia diantara makhluk. Ini khalq kurang lam ya. Sayyidil khalqi, itu cetakannya kurang lam. Sayyidil khalqi ajma'in, itu orang termulia dari makhluk ini seluruhnya. Yaitu siapa? Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan atas keluarganya, wa ashabihi dan para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Amma ba'du, adapun sesudahnya, maka beliau mengatakan, fayaqulul abdul faqiru ilallahi ta'ala, maka berkatalah seorang hamba yang fakir, yang sangat butuh terhadap pertolongan Allah Ta'ala. Ini merupakan adab yang luar biasa. Pengakuan seorang yang mengaku hakikat siapa dirinya, yaitu al-faqir ilallah. Sehingga bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyun hamid. Wahai manusia, kalian semua faqirun ilallah, sangat butuh kepada Allah Subhanahu, sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan tidaklah ada satu detak jantung yang bergerak ataupun nafas yang bisa terhirup, udara yang bisa terhirup, melainkan semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang besar, yang lebih besar dari itu. Maka oleh dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mempraktekkan hal tersebut. Dalam setiap pagi dan sorenya beliau selalu membaca doa, Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmulah yang aku harapkan, pertolongan, hidayah, penjagaan, ini rahmat Allah taala. Wala takilni, janganlah engkau lepaskan diriku dan engkau serahkan diriku ila nafsi, kepada kekuatan yang ada padaku, tarfata ain, walaupun sekejap mata. Nah, ini demikian. Ini demikian. Ya. Oleh karena itu kebiasaan beliau alaihi salatu wasalam di dalam setiap melakukan perkara yang baik, beliau selalu mengatakan bismillah. Yang artinya aku meminta tolong kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, ya, yang Maha Murah lagi Maha Asih. Ini demikian. Sehingga di sini fayaqulul abdul fakir, maka berkatalah seorang hamba yang fakir kepada Allah, Muhammad ibnu Shalih al-Utsaimin, hadhihi risalatun shaghiratun. Kata beliau, ini merupakan risalah yang kecil. Fil wudu'i wal ghusli was salati, mengenai perkara wudu, mandi dan salat. Ya, risalahnya sekitar apa? Berwudu, mandi dan salat. ala hasabi ma jaa bihil kitabi was sunnah, sesuai dengan apa yang datang dari Alkitab dan Sunnah. Ini beliau demikian. Dan ketahuilah ikhwan fiddin rahimanillah wa iyyakum, risalah ini merupakan risalah yang ringkas, risalah yang ringkas. Beliau tidak berpanjang lebar dan tidak terlalu meluas dalam menjelaskan tentang perkara-perkara yang akan disampaikan mengenai wudu, mandi dan sholat. Dan ini merupakan thariqah atau namanya metodologi, ataupun juga naam metodologi dan juga thariqah serta sistematisnya para ulama di dalam menjelaskan. Kenapa demikian? Karena seyogianya memang demikian. Seorang pelajar ketika memulai pelajarannya, yaitu hendaknya dia belajar dari yang ringkas-ringkas, inti daripada sebuah amalan. Kayak apa sih? Yang demikian. Setelah itu baru dia naik-naik berikutnya akan sampai kepada permasalahan mutawalat. Sehingga antum lihat para imah dan ulama, mereka sengaja kadang menulis risalah ringkas tentang bab-bab tertentu secara ringkas. Bukan karena mereka bodoh, pengetahuannya tidak terlalu luas, justru karena mereka mengetahui hakikat tujuan belajar apa. Intinya belajar yang bisa diamalkan. Baru setelah itu tidak berhenti di situ. Baru setelah itu talabul ilm, belajar yang mutawalat, tadarujan, tadarujan. Setelah faham sini ya. Jadi demikianlah thariqah para ulama mengajarkan sesuatu yang ringkas dulu, sehingga orang tersebut faham, tidak disibukkan dengan yang mutawalat. Nah, setelah itu mereka akan dibawa atau diajak terus tadarruj, meningkat setahap demi setahap naik kepada permasalahan-permasalahan yang lebih luas. Di sana ada perselisihan, mereka mengatakan demikian-demikian, atau ada cara-cara yang lain ini dan itu, mana yang benar, mana yang salah. Nah, demikian ya. Jadi di sini beliau itu pun dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-79. Allah taala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi, jadilah kalian sebagai rabbaniyin. Sebagai rabbaniyin atau rabbaniyun. Bima kuntum tu'allimuna minal kitab, dengan sebab apa yang dulu engkau ajarkan dari Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan sebab apa yang engkau belajar dari kitab tersebut. Apa itu rabbaniyin? Rabbaniyun kata para ulama, humul ladzina yu'allima sigharal ilmi qabla kibarihi, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu yang ringkas dan ringan sebelum masuk kepada perkara yang besar. Perkara yang besar. Nah, sini ya. Demikian. Antum mau belajar, tahu sunnah dululah. Kalau engkau tahu sunnah, akan paham apa itu bid'ah. Ya. Engkau mau belajar, pelajari dulu tauhid. Karena inilah tujuan Anda hidup. Demikian. Kalau belajar tauhid, maka akan faham apa itu syirik. Nah, Anda belajar dulu apa itu usul perkara salafi itu apa sih? Manhaj itu kayak apa manhaj salafi? Baru Anda akan mengetahui apa itu hizbi. Ya. Sehingga orang ujuk-ujuk datang. Apa sih bedanya ini dengan itu? Kan sama-sama yang diajar. Mau diterangkan, dia hizbi. Apa sebabnya ini? Wah, saya enggak paham itu. Karena dia belum paham benar tentang apa itu salafi. Misalnya paham di sini, ini sebagai contoh. Oleh karena itu tadi, ya, barakallahu fikum, para ulama demikian. Mereka mengajarkan yang mukhtasarat qoblal mutawwalat, ya. Dan juga barakallahu fikum, bahwasanya ringkasan-ringkasan seperti ini adalah merupakan jalan untuk bisa sampai kepada mutawwalat. Ya, ini demikian. Difaham insyaallah. Baik. Qala rahimahullahu taala al-wudu'u. Wudu. Apa itu wudu? Ya. Maka beliau mengatakan wudu di sini, kata beliau, al-wudu taharatun wajibatun minal hadatsil asghari kal bauli wal ghaiti warrihi wan naumil amiki wa akli lahmil ibil. Beliau mengatakan wudu adalah taharah, bersuci, wajibah yang wajib dari hadas kecil, dari hadas kecil. Kal bauli seperti kencing, wal ghaid ataupun tinja, ya, buang air besar, warih ataupun keluar angin kentut, wan naumil amik, tidur yang melelapkan, melalaikan orangnya, hilang pikirannya, wa akli lahmil ibil, dan makan daging unta. Beliau menyebutkan sebab-sebab yang mewajibkan wudu atau yang membatalkan wudu, yang membatalkan wudu. Beliau mengatakan wudu adalah taharah, bersuci, al-wajibah, yang wajib. Berarti berwudu, bersuci yang wajib dari hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah, kata para ulama, hadas itulah wasfun, merupakan sifat, tamna'u al-mar'u mimma yushtartu fihi taharah, ya. Yaitu hadas merupakan sifat yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan amalan yang disyaratkannya padanya taharah. Hadas merupakan sifat yang ada pada seseorang yang sifat tersebut menghalangi orang tersebut untuk melaksanakan amalan yang disyaratkan padanya taharah. Apa saja amalan yang disyaratkan taharah? Seperti sholat, ya, ataupun tawaf, ataupun juga membaca Al-Quran menurut sebagian ulama. Ini demikian, ya, yaitu memegang mushaf, bukan membaca Al-Quran, memegang mushaf. Ini demikian, ya, ini menurut sebagian ulama. Sehingga kalau dia terkena hadas, ada sifat padanya, ya. Berbeda dengan najis. Berbeda dengan najis. Apa itu najis? Najis adalah ainun najasa atau ainu yastakbaru minhu, yaitu zat, ada bentuk, ya, ada bentuknya, yang dia itu menjijikan dan menjadikan hilangnya thaharah. Ini najis, ya. Paham di sini? Sebagai contoh apa? Seperti disebutkan di sini, baul, air kencing. Ini sifat apa datatnya? Datatnya, ain, paham di sini, ya, ada bentuknya. Apabila demikian, ghaid, kotoran tinja manusia, ini najis, ya, seperti itu, ya. Nah, di sini, adapun wudu adalah bersuci dari hadas, bukan dari najis, ya. Walaupun di sana disyaratkan orang yang mau berwudu harus suci dulu dari najis, ya, paham di sini, ya. Orang yang mau berwudu syaratnya suci dulu dari najis. Adapun wudu itu sendiri mengangkat ataupun mensucikan dari hadas. Apa itu hadas? Sifat yang ada pada seseorang yang menghalangi orang tersebut dari mengamalkan amalan yang disyaratkan padanya thaharah, ya. Sekarang paham Mas Rudi bedakan najis dan hadas? Ya, ini. Apa bedanya najis dengan hadas? Najis mempunyai sifat. Bukan. Siwan, apa bedanya najis dengan hadas? Ya, yang hadir laki-laki yang saya tanya laki-laki. Ya. Kalau yang hadir perempuan, enggak akan saya tanya. Ya. Paling lewat tulisan. Ya, ini berbahaya. Rekelofik. Ya. Apa Iwan? Torik. Najis adalah zatnya, ada bentuknya, kelihatan, oh itu najis. Kalau hadas kelihatan tidak? Tidak. Tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan, ya. Artinya karena dia sifat yang melekat pada orang, anak enggak tahu fulan dia terkena hadas atau tidak. Karena sama, ya, bersih terus orangnya. Nah, itu. Tapi ternyata dia mau sholat kok berwudu. Loh, kenapa berwudu? Karena kena hadas, ada sifat padanya. Paham ini, ya? Nah, ini berbeda sehingga di sini. Nah, barakallahu fiik. Ini taharah, nanti kita tambahkan sedikit demi sedikit. Ini taharah al-wudu didefinisikan oleh beliau demikian. Jadi di sana para ulama secara umum menerangkan yang namanya wudu. Ya, bahkan Syekh Ibn Shalih Utsaimin di dalam syarah Bulughul Maram beliau mengatakan wudu ini secara bahasa artinya adalah an-nadhafah minal akzari wal mu'dhiyat, yaitu membersihkan dari kotoran. Kotoran. Ini secara bahasa. Membersihkan dari kotoran. Adapun secara pengertian syariat adalah fahuwa ta'abbudu lillah azza wa jalla bitathhiril a'dha'il arba'ah ala sifatin makhsusah. Ini lebih mudah, ya. Ini definisi dari wudu juga. Kata beliau, fahuwa ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Jadi yang namanya wudu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitathhiril a'dha al arba'ah, dengan mensucikan anggota badan yang empat. Inilah rukun-rukun wudu, ya. Anggota badan yang empat. Apa saja itu? Yaitu wajah satu. Kedua tangan dua. Kemudian ra'as kepala tiga. Yang keempat rijlan, kedua kakinya. Ya. Wudu adalah mensucikan anggota badan yang empat ala sifatin makhsusatin, dengan sifat atau cara yang khusus. Dengan cara yang khusus, bukan sekedar dicuci. Kalau dari najis sudah dicuci, hilang najisnya. Namun hadas masih melengkap. Bagaimana menghilangkan hadasnya sifat tadi? Dengan cara yang khusus yang akan diterangkan, yang disebut kaifiyatul wudu, tata cara wudu. Nah, di sini. Maka wudu, sebelum kita masuk kepada kaifiyah, di sana memiliki keutamaan-keutamaan. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Bulughul Maram, beliau menerangkan min fawaidil wudu, tentang fawaid, faedah dan keutamaan orang yang berwudu. Ini beliau sebutkan di sana beberapa hal, kita ringkas lima perkara. Yang pertama, orang tersebut merupakan dia annahum tisalu amrillahi, yaitu dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berwudu telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah taala berfirman dalam surat Al-Maidah, yaitu para umahat yang punya lampirannya dalam fotokopian, di dalam fotokopian ada surat Al-Maidah yang catatan tambahan. Ayat yang ke-6. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Di sini ayat wudu, ya. Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholah, apabila kalian mau sholat, apabila engkau akan menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sama dengan siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, maka usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sama dengan mata kaki. Ya. Ini di sini empat anggota wudu. Ya, empat anggota apa? Badan. Paham sini, ya? Nah, inilah yang dikatakan wudu. Ya, inilah dikatakan wudu demikian. Jadi pertama, dia telah, kalau dia berwudu, sudah melaksanakan perintah Allah di dalam ayat ini. Yang kedua, bahwasanya orang yang melaksanakan wudu itu telah melaksanakan, atau dia itu, yang kedua adalah orang tersebut telah meniktidaan wa uswatan bi Rasulillah, telah meniru dan mencontoh, mengambil suri teladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berwudu, dia telah mengambil teladannya, mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini mengatakan di dalam hadisnya, naam, dari hadis Humran Maula Utsman, itu di situ cuma tidak lengkap ya, karena kemarin saya tinggal meminta kepada, tidak sempat menulis, jadi tinggal fotokopi aja dari kitab demikian. Nah, ini lengkapnya di sana hadisnya. Kalau kita kembali kepada Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan di akhir setelah beliau mencontohkan tata cara wudu, beliau mengatakan man tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Berarti orang yang berwudu dengan cara-cara yang benar, maka dia telah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencontoh Rasulullah bagaimana? Merupakan bentuk keimanan dan bentuk kecintaan kepada Allah. Ya, demikian. Ini taratubnya, akibat dari mencontoh Rasulullah banyak sekali faedahnya, ya. Yang itu dalam dibahas dalam kitab-kitab akidah, di antaranya mendapatkan kecintaan Allah, ya, diampuni dosa-dosanya. Demikian, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga dari fawaidil wudu adalah orang tersebut apabila melakukan wudu atau wudu itu sendiri merupakan kekhususan, yaitu orang yang berwudu dan wudu yang sempurna ini merupakan kekhususan bagi umat ini, ya. Wudu dengan cara yang diajarkan Nabi, ya, apabila sempurna ini bisa menimbulkan tahjil, cahaya putih di anggota badan wudu. Nah, ini cahaya putih ini merupakan kekhususan bagi umat ini, umat Islam. Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kekhususan nanti pada hari kiamat. Dalam hadis Nu'aim al-Mujmiri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, diriwayatkan pula di dalam Umdatul Ahkam, ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah, namun saya tidak hafal di hadis yang keberapa. Itu Rasulullah mengatakan bahwasanya di sana, inna ummati yuda'auna yawmal qiyamah wurran muhajjalin min asaril wudu. Sesungguhnya umatku ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuda'auna, akan diseru pada hari kiamat nanti, wurran, dalam keadaan memiliki cahak beranu wurran, putih, ya, warna putih, muhajjalin, yang berkilat, yang mencorong itu, ya, yang apa namanya, bercahaya. Yaumal qiyamah waran muhajjalin min atharil wudu, dengan yang merupakan bekas wudu, disebabkan karena bekas wudunya dulu di dunia. Bahkan di dunia pun kadang-kadang kita melihat, coba kita melihat orang-orang muslim, kita bandingkan dengan orang kafir, ya, walaupun hitam kulitnya orang muslimnya, ini kita lihat dibandingkan dengan orang kafir, Kristen ataupun Nasara misalnya, Yahudi ataupun Hindu, walaupun mereka putih, gak ada cahayanya. Orang muslim terlihat nampak kayak ada cahaya. Orang beriman demikian melihat, subhanallah, ada cahayanya. Ada cahaya, mengkilat, terlihatan. Lebih-lebih nanti pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka, kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan pada bekas wudunya itu ada ghurran muhajjalin, ada cahaya putih yang mengkilat. Ini demikian. Oleh karena itu, Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini bersungguh-sungguh dalam melakukan wudu, sampai-sampai beliau tidak ingin sikutnya ini terlewatkan dari air wudu. Bahkan beliau lebihkan, karena di dalam riwayat Muslim ada tambahan, man istata'an yutilla ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, kilatan cahayanya tadi, lakukanlah. Maka beliau berwudu sampai dengan adud, sampai dengan di atas siku dibasuh, benar-benar, ya. Namun orang-orang yang tidak mengetahui, mereka tahawun, sudah bubah, ya, bubah, naikkan bajunya, sudah timbang telas, eman-eman lah, risih, gitu kan. Jadi sudahlah, yang penting sudah, ya. Namun subhanallah, ini fawaidnya orang yang berwudu akan menimbulkan cahaya yang mengkilat nanti pada hari kiamat. Ini demikian. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tentang fawaid wudu. Naam, bahwasanya Tadi hadis tadi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang keempat, annahu kullama taharul insanu adwan minal a'dha, yaitu kata Syekh Utsaimin bahwasanya setiap kali seseorang dia itu mensucikan anggota badan dari anggota wudu tadi, setiap kali mensucikannya, maka tadharu hadzal adbu minan najasatil ma'nawiyah, maka anggota badan yang dicuci ini akan mensucikan dari najis-najis maknawi. Najis maknawi. Apa itu najis maknawi? Yaitu al-asam wadzunub, yaitu dosa-dosa dan juga ya dosa-dosa asam dan wadzunub, maknanya sama ya. Dosa-dosa dan kesalahan ya yang dia langgar. Akan membersihkan setiap kali dia cuci tangannya. Berarti membersihkan dosa-dosa yang dilakukan dengan tangan. Mencuci wajahnya yang dilakukan dengan mata. Berkumur-kumur yang dilakukan dengan lisannya. Dan demikian. Ini subhanallah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya ini. Naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ismu kulli adzin min hadhil a'dha inda akhiri qatratin minal qataratil ma, kata beliau min qataratil ma, bahwasanya akan keluar dosa dari setiap anggota badan yang dicuci tadi, akan turun padanya dosa-dosa dihapuskan bersamaan dengan tetesan air yang mengalir dari anggota wudhu sampai dengan akhir tetesan. Sampai akhir tetesan, sehingga ya sudah musim dingin gimana ya? Ya kalau di sini dinginnya masih belum seberapa ya. Kalau di sini barakallahu fikum dinginnya belum seberapa. Namun kalau di wilayah Jazirah Arab di sana dinginnya luar biasa. Terkadang mencapai -1, terkadang -4, -5. Ini kalau musim dingin. Kalau musim dingin. Namun justru inilah yang menjadi fawaid daripada wudu yang kelima, kata beliau. Yang kelima yaitu apa? Bahwasanya Rasulullah mengatakan apa, isbaghul ma fil makarih, itu bahwasanya orang tersebut isbaghul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu ketika di masa-masa yang tidak menyenangkan. Kalau kita mungkin sedang sakit ya, sakit apa namanya, berkidik gitu kan, kena air aja itu sudahlah, ini nggak senang ya. Kalau di Arab mungkin ketika musim dingin air saja kalau dipegang, dulu ketika kita di sana itu subhanallah, kalau sudah wudu maunya ngantem tembok. Kenapa? Biar tangan ini nggak beku karena saking dinginnya. Nah demikian antum pegang es, kalau sini panas pegang es kan merah lama-lama. Bagaimana supaya kita pukulkan ke tembok? Karena apa? Supaya enggak bekuan itu. Karena sebenarnya kan saking dinginnya. Ya, demikian. Nah sudah. Demikian ini kita ya kalau ditimbang dari nafsu enggak senang ya sudah. Subhanallah ya, ini para kelebi. Nah di sini demikian ya. Yaitu orang tersebut kalau sakit misalnya gitu kan enggak senang, dan dia itu tidak bermudarat memakai air untuk berwudu ya. Maka yang roji dalam hal ini wajib bagi dia wudu. Orang sakit tidak bermudarat memakai air, hanya sekedar dingin. Namun ini tidak menjadikan sakitnya berkelanjutan, bertambah parah, dan tidak menjadikan hilang anggota badannya yang terkena air wudu tersebut. Maka wajib baginya untuk berwudu, belum boleh untuk bertayamum. Nah ini demikian. Maka aslinya gak senang. Nah ini. Maka isbaghul wudu fil makari, menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disenangkan. Ini merupakan ribat. Merupakan ribat yaitu membentengi, menjaga perbatasan agama. Ini ya, kata Rasulullah dalam akhir hadis, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Nah, di sini. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di sana ada keutamaan yang lainnya. Keutamaan yang lain yang disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, yang keenam, Rasulullah mengatakan, man tawaddaa fa ahsana. Dalam riwayat lain, fa asbaghal wudu'a. Barang siapa yang berwudu dan memperbagus, dalam riwayat lain menyempurnakan wudunya. Ya, barang siapa yang berwudu dan memperbagus atau menyempurnakan wudunya. Kemudian summa yakhruju ilal masjid. Kemudian orang tersebut keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Tidaklah mengeluarkannya ataulah tidaklah dia keluar ke masjid melainkan dalam rangka untuk salat. Al hadis. Kecuali akan nanti dijadikan satu langkahnya menghapus dosa, langkah lainnya satu langkah lain mengangkat derajat dan seterusnya sampai dengan masuk ke sampai ke dalam masjid. Nah, ini kapan dilakukannya? Kalau dia berwudu dengan wudu yang sempurna, ya. Kemudian melangkah. Nah, ini kalau dia berwudu. Berarti di sini kapan wudu yang sempurna. Nah, ini diantara keutamaan-keutamaan wudu yang dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, kecuali keutamaan yang terakhir yang dari Abu Hurairah tidak disebutkan di sana. Ini demikian. Ya, sehingga ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita mengetahui bagaimana tata cara wudu yang sempurna. Nah, mengetahui bagaimana tata cara wudu yang sempurna. Maka dari itu, ya, di sini beliau Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin langsung menyebutkan kaifiyatul wudu, tata cara wudu. Ya. Sebelumnya, beliau, apa fawaid wudu? Apa keutamaan wudu? Sebutkan 6 perkara. Yang pertama, Abu Zaid, apa keutamaan wudu? Kita sebutkan 6 tadi. Abu Amril, Nah, di antaranya faedah yang keempat adalah menghapus dosa dan kesalahan. Ya, ini demikian, menghapus dosa dan kesalahan, atau di sini yang kelima, yang menghapus dosa dan kesalahan. Nah, ya Rasulullah mengatakan dengan makna bahwasanya setiap anggota yang dicuci tadi akan menghapuskan dosa-dosa bersama dengan tetesan air sampai dengan tetesan yang terakhir. Tetesan yang terakhir ini, subhanallah. Yang kedua, antum penulis siapa namanya lupa. Orang yang berwudu dengan wudu yang sempurna berarti dia telah meniru, mengambil teladan terhadap ittiba terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini faedah ittiba banyak sekali. Terutama apa? Mendapatkan kecintaan dari Allah dan diampuni dosa-dosanya. Nih. Yang ketiga, Ilyas. Abu Ilyas dulu, nanti sabar dulu. Ya, itu. Barakallahu fiik. Ya, faedah yang berikutnya yang ketiga adalah orang yang berwudu ini nanti akan memberikan ataupun menampakkan cahaya, menjadikan diberikan cahaya putih mengkilat di hari kiamat bekas air wudunya. Ya, bekas air wudunya tadi, dan ini merupakan khususan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Abu Ilyas. Eko, ya. Yang keempat sudah, yang kelima. Barakallahu fiik. Berwudu dengan sempurna di saat-saat yang tidak menyenangkan, sakit misalnya, ya, musim dingin yang sangat misalnya, maka ini merupakan bentuk ribat menjaga batasan-batasan agama fisabilillah. Terus yang terakhir, Abu Umar. Yang keenam apa? Keenam adalah yang pertama yang saya sebutkan. Jadi barakallahu fik, dia telah melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang keenam. Nah, ini. Jadi subhanallah, ini faedah-faedah wudu. Kita langsung masuk kepada kaifiyatul wudu. Qala rahimahullahu taala al kaifiyatul wudu. Ini kaifiyah wudu, tata cara berwudu. Yang pertama, an yanwiyal wudu'a biqalbihi biduni nutqin bin niyyah. Kata beliau, yang pertama, an yanwiya, hendaknya seorang itu meniatkan al-wudu'a, meniatkan berwudu biqalbihi, dengan hatinya, biduni tanpa nutqin, ya, tanpa mengucapkan bin niyyah, tanpa mengucapkan lisan untuk niatnya, tanpa mengucapkan niat. Ini niat di dalam hatinya untuk berwudu tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Kenapa? Kita baca dulu, nanti kita jelaskan. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yantiq bin niyyati fi wudu'ihi wala salatihi wala syai'a min ibadatihi. Ya. Yang demikian itu li'anna, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yantik, tidak mengucapkan bin niyat, tidak mengucapkan niatnya fi wudu'ihi, baik dalam wudu'nya, wala salatihi, demikian pula tidak dalam salatnya, wala syai'a min ibadati, tidak sesuatu pun dari ibadah-ibadah beliau, tidak pernah. Dinukilkan Rasulullah mengatakan nawaitu, tidak pernah usolli, tidak pernah ahujju, tidak pernah, ya. Namun beliau hanya menyatakan innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu binniyat, sudah ada niatnya, sudah ada niatnya. Ya. Kita selesaikan dulu. Li'annallaha ya'lamu ma fi qalbi. Hanya kita selesaikan ya di sini. Innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu bin niat, sudah ada niatnya, sudah ada niatnya. Apa itu niat? Niat diterangkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya dari kalangan para ulama, niat lughatan secara bahasa al-qasdu, tujuan. Niat secara bahasa apa? Tujuan. Adapun pengertian syariat, yang namanya niat adalah al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallahi ta'ala, yaitu tujuan yang kuat untuk melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan yang kuat melaksanakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya niat. Namanya nih niat. Dan niat di dalam ibadah ini fungsinya ada beberapa. Di antaranya, di antara fungsi niat, litamyizi al-adah minal ibadah, untuk membedakan amalan yang kita lakukan ini merupakan kebiasaan sehari-hari saja, atau merupakan adat istiadat, misalnya demikian, atau ibadah. Mandi misalnya. Misalnya sebagai contoh mandi. Mandi ya krama semuanya pakai sampo, paham sini ya. Yang satu lagi mandi sama-sama, mandi bersebelahan, misalnya di kamar mandi dua-duanya, ya. Ini demikian, terpisah dengan ruangan yang terpisah, sama-sama mandi, keluar sama-sama basah semuanya. Yang satu kenapa mandi? Sumuk panas pengen seger, ya. Tabarrud, ini kebiasaan, paham ini ya. Yang satu kenapa mandi? Oh karena saya kena janabah. Yang satu ibadah. Yang mandi dari janabah, yang satu tidak. Bentuknya sama, sama mandi. Dibedakan dengan apa di sini? Dengan niat. Dengan niat. Ini demikian, ya. Antum nam menolong seseorang dalam rangka apa? Akan menjadi ibadah kalau nilainya ya dengan niat tadi. Niatnya ya supaya mudah-mudahan Allah memberikan keriduannya kepadaku. Bagaimana? Wahai makan, inna Allah fi aunil abdi makan al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba sebagaimana hamba tersebut menolong jenis yang dia apa? Menolong Allah menolong seorang hamba sebagaimana jenis yang dia berikan pertolongannya kepada temannya, orang yang lain. kita menolong orang lain dalam kesusahan, kita tolong sing soponan dur panen, demikian ya. Ya, ternyata kita pun ditolong oleh orang lain dengan sebab tanaman yang ditanamkan. Paham sini ya? Dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Ini demikian. Dalam rangka untuk ibadah, ini demikian. Bukan mencari pujian dan seterusnya. Ini tadi. Fungsi yang kedua daripada niat adalah litamyiz, untuk membedakan rutabil ibadah ba'duha an ba'din. Untuk membedakan ibadah yang dia lakukan ini wajib atau sunnah. Membedakan satu dengan yang lainnya. Ya. Orang tersebut sholat dua rakaat. Allahu Akbar. Sama-sama sholat dua rakaat. Dilakukan setelah azan subuh. Setelah azan subuh. Dia sholat dua rakaat. Sholat apa? Dua rakaat. Oh, ini sholat sunnah fajar. Sebelum subuh dua rakaat. Yang satu lagi, Allahu Akbar. Jenengan sholat apa? Saya sholat fardu, yaitu sholat subuh. Kan sama-sama dua rakaat. Bagaimana kita membedakan dengan adanya niatan yang ada pada dia? Nah, ini fungsi daripada niat. Nah, niat ini tempatnya di hati. Kenapa? Karena ini merupakan tujuan. Ya, tujuan. Sehingga kata Syekh di sini, niat itu tempatnya di hati. Kenapa demikian? Li'annallaha, dikarenakan Allah ya'lamu ma fil qalbi. Allah mengetahui apa yang ada di hati manusia. Fala hajata an yukhbira amma fihi. Maka tidak perlu bagi kita memberitahukan, mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Ya, paham sini ya? Tidak perlu. Nah, ini. Ya, sehingga orang yang mengucapkan niat ini mudah terkena waswasah. Terkena waswasah. Ya, penyakit waswas, ragu, tidak yakin. Nah, ini demikian ya. Orang tersebut datang mau sholat, kata Syekh Ibnu Shalih Utsaimin diceritakan, datang mau sholat berdiri, mau takbir, datang kepada setan, innaka lam tanwi, sehingga usolli fardhu. Baru Allah, innaka lam tanwi usolli fardhu. Allah, usolli fardhu. Terus dipermainkan oleh setan, waswasah muncul. Ini demikian ya. Wudu pun demikian. Nawaitu wudu'a birafa'il hadasi. Wah, belum sempurna, ucapannya masih salah. Lagi-lagi. Nah, sehingga akhirnya barakallahu, pertama orang tersebut mudah terkena waswasah. Yang kedua, orang tersebut terhalangi dari keutamaan melaksanakan ibadah karena tidak tahu niatnya. Gara-gara talafut niat ini, efek sampingnya, pertama mudah terkena waswasah, kedua banyak orang terhalangi dari mau mengamalkan atau meraih keutamaan beribadah gara-gara tidak tahu niatnya. Ya, orang suruh sholat, sholat duha. Wah, kenapa enggak pernah sholat duha? Jawabannya gampang, secara umum tidak tahu niatnya. Ya, saya tidak bisa niatnya itu bagaimana? Mau beramal tidak bisa niatnya. Nah, sehingga akhirnya ini, segala sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah akibatnya buruk. Akibatnya buruk. Sehingga di sini niat tempatnya di hati. Tempatnya di mana? Di hati. Ya, ini demikian. Maka kenapa demikian tidak perlu diucapkan? Pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya. Yang kedua, karena Allah itu Maha tahu apa yang di hati kita. Jadi tidak perlu mengungkapkan apa itu yang kita tujukan di hati kita. Yang kita jadi tujuan hati kita. Ini demikian. Loh, sekarang ini saya berikan faedah. Sekarang banyak orang ya, nawaitu, usolli, dan seterusnya. Ini munculnya kapan? Munculnya kapan? Bukan di zamannya Nabi. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'il Fatawa juz yang ke-22 di halaman yang ke-218 sampai dengan 221. Kita ringkas, ya, kita ringkas. Kata beliau, maknanya ringkas ya. Orang tersebut menjaharkan niatnya ini disebabkan karena kesalahpahaman. Makanya kalau ngaji benar-benar paham. Kalau salah paham bahaya. Kesalahpahaman. Ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah menerangkan tentang perbedaan sholat dan ibadah puasa. Perbedaan sholat dan ibadah puasa. Adapun puasa harus dimulai dengan niat di malam hari. Adapun sholat dimulai dengan nutuk, dengan ucapan. Dengan apa? Ucapan. Paham sini ya? Dengan apa? Ucapan. Atau dengan zikir dalam riwayat lain, dengan zikir dalam ini. Ya. Maka dipahami oleh sebagian Syafi'iyah, oh kalau begitu ya kita harus mengucapkan apa? Niat. Padahal ucapan yang dimaui Imam Syafi'i apa? Hadis Abi Hurairah dalam fikih safi musi salat. Ya, ini orang yang dalam rusak salat yang diajar oleh Rasulullah, "Idza kumtum ila salati fakabbir." Kalau engkau mau salat, maka bertakbirlah. Yang dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini harus diucapkan. Kenapa? Karena merupakan rukun daripada rukun-rukun salat. Kalau tidak diucapkan tidak sah salatnya. Ya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan harus diucapkan. Paham di sini ya? Harus diucapkan. Maksudnya apa? Ucapkan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Nah, ini harus diucapkan. Difahami, oh kalau begitu harus diucapkan. Sehingga berarti kalau begitu harus diucapkan niat, niatnya. Dia pahami demikian. Dan ini ditentang oleh mayoritas orang-orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i. Mayoritas berpegang dengan mazhab Syafi'i. Namun sebagaimana kata para ulama, likulli sakitin, likulli lakitin sakitin. Ya, likulli lakitin, apa likulli sakitin lakitun. Setiap orang yang menyimpang mesti ada yang ikut. Ya enggak? Sudah menjadi ya, demikian. Setiap orang yang menyimpang ada yang mengikuti. Menyimpang diikuti juga. Ya demikian. Ya, likulli lakitin sakitun. Likulli sakitun atau likulli sakitin lakitun. Setiap orang yang menyimpang mesti ada yang mengambilnya. Demikian pula seperti ini. Asalnya lihatlah kebid'ahan yang pertama ketika sekedar sholat. Ya paham di sini ya. Akhirnya berkembang kalau begitu ya harus niat, harus niat, harus niat. Demikianlah yang namanya kebid'ahan. Namanya kebid'ahan. Sehingga lihat kita berterima kasih kepada para ulama yang jujur dalam membawa kami ini. Melihat adanya tanda-tanda penyimpangan ditegur. Melihat adanya kesalahan kecil diperingatkan. Melihat adanya kebid'ahan walaupun baru kayaknya ringan langsung diperingatkan umat ini supaya tidak terjatuh kepada bid'ah yang lebih besar. Ya, demikian. Bid'ah yang lebih besar. Paham sini ya? Nah, sehingga di sini tadi munculnya tadi. Sekarang difahami kapan munculnya niat, yaitu antum bisa melihat marjaknya kepada Majmu' Fatawa jilid yang ke-22 halaman 218 sampai 221, ya. Ini panjang, ringkasnya seperti itu. Sehingga di dalam ya, ini berbahaya sekali orang menyimpang dari apa namanya tadi ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat tidak perlu diucapkan, tidak perlu diucapkan. Kemudian setelah itu niat, berarti niatnya apa? Ya niat mau wudu. Bagaimana? Kita ngambil air. Nah, ini apa? Sudah ngambil airnya mau apa? Mau wudu. Ya sudah, berarti dia sudah niat. Paham di sini ya? Jangan orang, saya bingung niatnya apa. Lah jenengan ngambil air untuk apa? Untuk wudu. Berarti sudah niat wudu. Demikian ya. Kenapa? Karena niat itulah tujuan. Niat itu tujuan. Dipahami sekarang niat? Ya, dipahami niat sudah. Itulah niat ya. Demikian. Kalau sekedar lisan, orang-orang munafik masya Allah banyak yang berdusta ya. Niatnya usolli lillahi ta'ala Allah Akbar, calon mertua. Habik salatnya, itu kan? Nah, ini tapi lillah apa tidak? Nah, ini munafik ya. Lisannya lillahi ta'ala, bukan yang di lisan. Di hatinya ini, hati-hati ya. Demikian ini, demikian. Jadi barakallahu fikum, ini tentang niat. Yang kedua, kemudian setelah niat itu adalah syarat daripada syarat sahnya wudu ya. Kemudian summa yusami fayaqul. Kemudian dia yusami fayaqulu bismillah, mengucapkan bismillah. Ini wudu yang sempurna. Ketika mau wudu maka dia mengucapkan bismillah. Ini permasalahan bismillah sebelum wudu. Maka datang sebuah hadis di dalam fotokopian di nomor hadis 46. Di nomor hadis yang ke-46 yang dibawakan hadis-hadis ini, nomor-nomor ini adalah hadis yang kita fotokopikan dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram. Ya, ini demikian. Di hadis yang ke-46, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi." La wudu'a, tidak sah wudunya seorang, lam yadhkurismallah, yang tidak mengucapkan bismillah alaihi untuk wudunya. Ya, kata Rasulullah, tidak sah wudunya seseorang yang tidak mengucapkan bismillah. Ya, kita lihat hadis ini. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Kenapa sanad ini lemah dhaif? Disebabkan karena di dalam periwayatan hadis ini urutannya ada yang membawa seorang rawi, pembawa hadis yang menyampaikan ilmu ini, seorang yang majhul, atau di sana dari yang jahalah, ada orang-orang yang tidak dikenal, majhul, tidak dikenal oleh imam-imam ahlul hadis, dia itu agamanya apa. Ya, ini demikian. Ya, jadi sebab dhaifnya hadis ini penting, dan ini terus berjalan sampai dengan hari kiamat. Kalau ternyata yang membawa adalah orang yang majhul, yang tidak dikenal oleh para imam ahlul hadis, artinya demikian ya, ini ditolak riwayatnya, demikian. Ditolak riwayatnya. Sehingga datang yang menguatkan adalah orang-orang yang dikenal dengan lafaz yang sama, ini demikian, atau dengan makna yang serupa, ini demikian. Walid Tirmidzi an Sa'id ibni Zaid, dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari Sa'id ibnu Zaid, ini juga seorang rawi yang dia itu majhul, ya, ini demikian. Ya. Waqala Ahmad la yasbut fihi syai'un, dan Imam Ahmad mengatakan la yasbut fihi syai'un, tidak ada, ya, tidak ada yang sahih. Ya, la yasbut artinya tidak ada yang sahih dalam permasalahan pengucapan bismillah ketika mau wudu sedikit pun. Ya. Paham di sini ya? Sehingga apa hukum bismillah kalau begitu? Kalau ternyata hadisnya adalah semuanya dhaif, dan sebab dhaifnya karena disandar rawi-rawi yang tidak dikenal, majhul. Ini sehingga para ulama, ini pun dalam kehidupan kita, mau belajar kepada orang yang kalau zaman sekarang memang bukan periwayatan hadis, namun tentang pembawa-pembawa ilmu ini masih terus berjalan penelitiannya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. La yadurru man khadhalahum wa la man khalafahum ila yaumil qiyamah. Rasulullah mengatakan senantiasa akan ada ta'ifah, itu kelompok kecil. Kelompok kecil, bukan orang banyak, kelompok kecil dari umat ini yang zahirina 'alal haq, terus-terusan akan menampakkan di atas al-haq, meneliti para pembawa hadis. Orang ini ngaku salafi, dilihat, pakaikan bagaimana prinsip-prinsip salaf kepada dia, wah gak pas. Contohnya apa? Ngajarkan tauhid, pas. Sudah, pakai yang lain. Dia itu walak wal baroknya bagaimana? Harus berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi dakwah salaf, menentang hadis Rasulullah, dan juga mereka itu tidak mengikuti bagaimana prinsip-prinsip para sahabat. Wah, tidak, dia enggak berlepas diri ya, masih gabung sana sini sebagainya. Wah, enggak pas dia dengan kalian salafi. Paham di sini? Silakan Anda mengajarkan kitab-kitab yang lainnya. Namun dilihat di sini, sehingga muncul karena itu di bahaya ini umat mengikuti orang-orang seperti ini. Paham di sini? Nah, ini sebagian. Jadi ini diantaranya ya. Yang lain lagi, masya Allah dia berlepas diri, namun ternyata kadzab, pendusta orangnya. Oh, pun ditolak, ya, ditolak. Faham di sini? Sehingga tadi kita katakan yang nama-nama manhaj bukan sekedar akidah, bukan sekedar, namun mencakup akidah, ya, ibadah, ya, perhubungan bermuamalah, dan juga akhlak seseorang. Faham di sini? Tadi itu. Coba kita lihat faedah yang penting di sini, ya. Para ulama mengatakan hadis ini dhaif, ya. Hadis ini dhaif disebabkan karena ada rawi yang majhul. Oleh karena itu sekarang bagaimana mengenai hukum bismillah, ya? Hukum bismillah dalam mengucapkan dalam ketika wudu adalah diterangkan oleh para ulama, di sini terjadi khilaf yang sangat kuat. Disebabkan karena hadis yang menjadi pijakan adalah dhaif. Kalau tidak dhaif tentu akan menjadi syarat ataupun rukun. Karena Rasulullah mengatakan tidak sah orang yang berwudu tidak bismillah. Kalau sudah bismillah gugur batal wudunya. Namun karena tidak sah sehingga terjadi khilaf antara apakah itu wajib ataupun sunnah. Wajib atau sunnah. Yang dipilih ya, yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau na'am menyatakan di sana bahwasanya tentang permasalahan bismillah. Kita lihat bagaimana keterangan para ulama. Maka tentang permasalahan bismillah di sini telah terjadi khilaf. Jumhur ulama, mayoritas kaum para ulama mengatakan anna tasmiyata 'alal wudu mustahabbah. Bahwa bismillah itu sekedar sunnah saja. Diambil sunnahnya kenapa? Karena Rasulullah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan selalu bismillah. Secara umum, hadis yang umum. Ini tadi. Kemudian di sana ada pendapat zahiriyah. Zahiriyah ini kadang tidak peduli hadis sahih atau dhaif apa. Pokoknya mengatakan apa? Itu adalah wajib. Pokoknya harus melakukannya. Kalau tidak bismillah batal wudunya. Ini demikian ya. Akan tetapi yang rajih itu apa? Adalah yang rajih bismillah adalah sunnah. Bismillah adalah sunnah. Sehingga apabila seorang berwudu lupa membaca bismillah, maka tidak batal wudunya. Diteruskan. Hanya saja dia terlewatkan amalan yang utama. Ya, ini amalan yang sunnah. Dan ini merupakan tarjihnya Al-Imamul Bukhari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam As-Sun'ani, Syekh Muqbil Al-Wadi'i dan Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Ya. Ini demikian. Jadi sunnah, bismillah itu sunnah. Kemudian yang selanjutnya kata beliau, "Tsumma yaghsilu kaffayhi tsalatsa marrat." Kemudian mencuci tangannya 3 kali. Yang keempat, summa yatamattamadha wa yastanshiku bil ma'i 3 marrat. Kemudian setelah itu mencuci kedua tangannya 3 kali. Ini pun sunnah. Ini pun sunnah. Kemudian summa yatamattamadha wa yastanshiku bil ma'i 3 marrat. Kemudian bertamatmud. Apa tamatmud? Yaitu berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Wa yastanshiku, dan dia itu menghirup air ya, bil ma'i, dengan air, salah sama rab, 3 kali. Beliau di sini menggandakan dalam satu nomor karena riwayat yang kuat tentang berkumur-kumur dan menghirup air itu adalah dengan satu kayung ya, satu ayunan tangan, satu kerbukan itu ya, satu ghurfa. Nah itu ya, ngam sini. Walaupun di sana datang riwayat-riwayat yang menyatakan pernah 2 kali dipisahkan, ya, ini kaifiyat, kaifiyat. Namun yang kuat dan paling sering dilakukan Nabi adalah dengan 1 kali. Sehingga beliau gandengkan di sini yang keempat adalah tamatmud dan juga yastansiku bilma salat sama rob. Tentunya di sana ada lazimnya adalah dikeluarkan istinsar, ya, demikian. Ya, jadi menghirupnya dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Apa hukumnya ini? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau mencuci tangan, hukumnya sunnah. Kalau ini hukumnya wajib. Ya, dalam mencuci tangan tadi ditafsir. Ya, jadi kalau mencuci kedua tangannya itu ada 2 keadaan. Untuk berwudu ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama setelah bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Maka yang seperti ini hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Bangun tidur malam. Ya, ini khususnya tidur malam yang panjang. Adalah wajib bagi dia mencuci tangannya. Paham? Sebelum berwudu. Namun kalau selain dari bangun dari tidur, kita begini, itu hukumnya sunnah. Paham di sini? Ini demikian. Nah, kemudian yang kelima. Tsumma yaghsilu wajhahu 3 marratin. Kemudian dia mencuci wajahnya 3 kali. Mana batas wajah yang wajib dicuci? Minal uduni ilal uduni arbon. Lebarnya, sisi horizontalnya dari telinga kanan ke telinga kiri, pinggirannya. Ya, ini horizontal batasan. Vertikalnya min mana bisya'ril ra'si ila asfalil lihyati tulan. Panjangnya, vertikalnya dari tumbuhnya rambut orang yang normal. Tumbuhnya rambut orang yang normal. Dikatakan orang yang normal ada orang yang berlebih. Rambutnya sampai ke sini, tumbuhnya di depan, ataupun juga orang yang kurang, botak di belakang. Maka orang yang normal. Nah, ya. Dari batok apa batuknya ini, tempat-tempat tumbuhnya rambut orang yang normal sampai dengan membatil lihyah, tempat tumbuhnya jenggot, dagu di sini. Paham sini ya? Lah itu semuanya wajib dicuci. Wajib dicuci. Ya. Wajib dicuci. Ini demikian. Ini wajib hukumnya dicuci karena termasuk anggota rukun-rukun apa yang wajib tadi dicuci wajah tadi ya. Ini demikian. Kemudian yang keenam. Summa yaghsilu yadayhi thalatha marratin. Kemudian mencuci kedua tangannya 3 kali. Dari mana yang namanya tangan yang dicuci? Min ru'usil asabi'i ilal mirfaqaini. Yaitu dimulai dari ujung daripada jari. Ujung jari sampai dengan mirfaqaini, sampai dengan sikunya. Ya, sampai dengan sikunya. Yabda'u bil yumna summal yusra. Dimulai dari yumna sebelah kanan, selesai kemudian yang kiri. Ini mencuci tangannya, kedua tangannya. Di sini para ulama menerangkan makna ru'usil asabi ilal mirfaqaini. Makna ila. Ila di sini apakah lil ghayah atau bimakna ma'a? Ya. Maka yang benar adalah ila di sini adalah bersama dengan atau sampai di sini, bukan ghayahnya, artinya terbawa. Terbawa. Maknanya ghayah kalau sudah terkena bagian sikut walaupun sedikit sudah cukup. Ini pendapat yang lemah. Dari si bahasa memang ila lil ghayah. Namun yang dimaui adalah beliau mencuci sampai dengan sikutnya betul-betul terkena air. Karena datang riwayat beliau yudirul ma, beliau memutarkan air di sikutnya. Berarti menunjukkan sikutnya harus terkena air. Sehingga hati-hati. Jangan sampai sekedar karena malas-malasan, ya, seperti ini misalnya. Bajunya ngelinnya enggak maksimal. Malas-malasan ini lah timbang telas semen-men lah. Nah, ini ya enggak diangkat sampai atas sudah. Tadi ya. Apalagi melihat fawaidnya. Ya, melihat fawaidnya. Masya Allah, jangan disepelekan fawaidnya. Ini demikian. Ini yang ke-6, yang ke-7 sekarang. Tsumma yamsahu ra'sahu marratan wahidah. Kemudian beliau mengusap kepalanya marratan wahidah. Satu kali saja. Yabullu yadaihi, caranya. Yabullu yadaihi, membasahi tangannya. Membasahi tangannya. Jadi bukan membawa air begini, bukan. Sekedar dibasahi. Ya kayak kita ngambil, dipercikkan, ini kan dibasah, sudah. Membasahi tangannya, summa kemudian yamurruha, memperjalankannya min muqaddami ra'si, dari bagian depan kepalanya ila muakhirihi, didorong sampai kepalanya, sampai bagian belakangnya, summa ya'udu ila muqaddamihi, dibalikan lagi ke depan lagi. Ya, ini caranya demikian. Kalau perempuan bagaimana ya, rambutnya panjang? Cukup. Bukan rambutnya yang dan bagian kepalanya sudah. Tidak perlu oh, rambutnya panjang. Ini bukan bukan menganukan rambut, paham ini ya? Namun cukup kepalanya diusap. Nah, gini. Ya. Paham di sini? Ya, karena kita laki-laki rambutnya enggak panjang, mungkin kurang, tapi ya seperti itu, ya. Sudah gini, Dok. Jadi dimulai dari kepalanya, kemudian muakhirihi bagian belakang, dekat tengkuk sini, dibalik lagi ke depan. Itu demikian caranya, dengan satu kali saja. Ini demikian. Yang ke-8, summa yamsahu udhunaihi marratan wahidah, kemudian mengusap ya dengan air yang tadi, mengusap kedua telinganya satu kali juga. Bagaimana caranya? Yudkhilu sababataihi, memasukkan dua jari telunjuknya fi simakhihima, di apa namanya, lubang telinganya, di lubang telinganya, wayam sahubi ibhamaihi, dan mengusap dengan kedua jempolnya, ini zahirahuma, bagian daun telinganya. Nah gini, sudah, ya, bagian dalamnya demikian. Ini sudah demikian caranya. Ah sudah. Di sini datang dua kaifiyah. Bisa dengan langsung, dan inilah yang paling sering dilakukan Nabi. Ya, kepala langsung telinga. Datang riwayat satu kepala, satu telinga. Namun riwayat ini sebagian melemahkan riwayat ini, sehingga seyogianya bagi kita, sehingga di sini Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin memisahkan nomor 7 dan nomor 8, ya, nomor 7 dan nomor 8. Ya, karena adanya dua riwayat, adanya dua riwayat. Ini demikian. Kemudian summa yaghsilu rijlaihi thalatha marratin. Kemudian mencuci kedua kakinya 3 kali. Min ru'usil asabi', dimulai dari ujung jari jemarinya, ilal ka'baini, sampai dengan dua ka'abnya, dua mata kakinya. Yabda'u bil yumna summal yusra. Kemudian dimulai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Ka'ab di sini, ya, namanya apa? Kedua mata kaki. Apa yang dimaksud ka'ab? Yaitu dua mata kaki, yaitu al-adban nabi'an, yaitu dua tulang yang menonjol. Dua tulang yang menonjol di kaki, itulah yang namanya ka'ab, mata kaki. Orang Syiah memandang mata kaki bukanlah dua tulang tersebut, namun tumitnya. Tumit, ya. Tumit. Ini menurut orang saya tumitnya belakang. Sehingga mereka tidak menghapus ini, tidak apa namanya, mencuci kedua mata kakinya. Demikian. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka orang-orang yang ketika mata kakinya, ketika berwudu mata kakinya tidak terkena air, diancam dengan neraka wail. Nah, ini demikian. Dalil yang menerangkan urutan wudu ini adalah dalil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam hadis dalam Bulughul Maram diriwayatkan nomor 30, 31, 32. Di sini itu hadis tentang dalil yang menerangkan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita baca fotokopian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umran anak Utsman dari Humran, bahwasanya Utsman bin Affan da'a bi wudu'in, meminta untuk didatangkan air untuk berwudu. Maka beliau berwudu. Urutannya, faghassala kaffaihi thalatha marrat. Beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma madmadha. Kemudian beliau berkumur-kumur. Wastansyaka wastansara. Maka beliau dan kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Summa kemudian setelah itu ghassala wajhahu thalatha marrat, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Summa ghassala yadayhi al-yumna ilal mirfaqi thalatha marrat, urutan tadi. Kemudian mencuci tangannya yang sebelah kanan sampai dengan mirfaq, siku, 3 kali. Summa al-yusra mithla dzalika, kemudian yang kiri seperti itu juga sampai siku 3 kali. Kemudian summa masaha bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya. Mengusap apa? Kepalanya. Summa ghassala rijlaihi al-yumna ila al-ka'baini thalatha marrat. Kemudian mencuci kakinya yang kanan sampai dengan dua mata kakinya 3 kali. Summa al-yusra mithla dzalika ini. Kemudian yang kiri seperti itu juga. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di sini tidak disebutkan naam, jadi kan tiga kali. Tidak disebutkan bagaimana tentang uduna ini, apa namanya, telinga disebutkan. Namun disebutkan dalam hadis yang lain, al udunanu minar ra'si, bahwasanya dua telinga ini termasuk hukumnya hukum kepala. Yaitu diusap. Berapa kali diusapnya dijelaskan dalam hadis yang berikutnya, hadis Ali dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau mengusap kepalanya 1 kali saja. Tadi kan 3 kali diterangkan dalam hadis yang lain, beliau mengusap kepalanya satu kali saja. Dan diterangkan bagaimana caranya yang satu kali tersebut dari hadis Abdullah ibn Zaid ibn Asim dalam hadis berikutnya pada sifat wudu Nabi, wa massaha bi ra'sihi, maka beliau mulai mengusap kepalanya. Caranya, fa aqbala bi yadayhi, beliau memulai dari depan dengan kedua tangannya, wa adbaro, kemudian dikebelakangkannya. Dalam riwayat yang lain, bada bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari bagian depan kepalanya, hatta dhahaba bihima ila qafahu, kemudian diperjalankan keduanya sampai dengan qafah, tengkuknya, ya. Summa raddahuma, kemudian mengembalikannya lagi, hatta roja'a, sampai dengan kembali, ila makani ladhi bada minhu, pada tempat dia memulainya, ya. Inilah dalil yang disebutkan oleh Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin tentang kaifiyah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, hadis ke-30, 31, 32, ya. Dan untuk melengkapi hal tersebut, di sana disunahkan bagi orang yang sudah berwudu untuk berdoa. Ya, dalam hadis 52 ini mengakhiri pelajaran kita, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Umar bin Khattab, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayasbighul wudu'a." Tidaklah ada seorang di antara kalian yang berwudu, maka dia menyempurnakan wudunya. Sempurna tadi, wudu yang sempurna. Summa yaqulu, kemudian dia berdoa. Doanya, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ya, ini demikian. Dalam riwayat lain nanti diterangkan, "Illa kecuali futihatlahu abwabul jannah." Kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Dikeluarkan oleh Muslim dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i serta Tirmidzi. Ada tambahan di sana, "Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin." Ini demikian. Jadi faedahnya setelah berwudu, berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutahhirin. Apa fadilahnya? Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhuluha min ayyiha syaa'. Dalam riwayat lain, dia akan masuk dari pintu manapun terserah dia. Ya, dia bisa masuk dari pintu manapun terserah dia. Namun barakallahu fikum, janji-janji yang seperti ini kalau tidak dibatalkan dengan perbuatan syirik. Kalau berbuat syirik, gugur semua amalan. Ya. Ini demikian, ini sebagai pelengkap, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, insyaallah dalam waktu yang akan datang kita akan kembali lagi, ya, dalam bulan yang depan insyaallah. Di waktu yang demikian insyaallah mudah-mudahan bisa tepat jam 10 mulai, ya, karena kita melihat memang penting. Dan kalau ada pertanyaan disiapkan dengan kertas, tidak dengan lisan insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kekeliruan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.